Bismillahirrahmanirrahim. Aina makhraj jim? Aina makhrajuh? Bismillahirrahmanirrahim. Harif. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab afdal. Allah afwan. عندك ثمامة المخرج الجيم اسماعيل حبيب لا تعاوي جماعة عندك ها وسط اللسان مع ما يحاذي به من حق الأعلى نعم طعن اللسان يعني لك عدس الجيم والخاء عند توفيق أين محل الخاء أذن الحق عندك أين محل الهاء صل حلق المعين أين مخرج القاف عندك حمزة بيضة صليسان ما عمال حالي به نحك العالى والكاف بس عندك أسفل قليلا نعم صليسان مع ما يحاذي في الله العالى أسفل قليلا حاء صلحق حاء هكذا صلحق أخرج الصفات ما أذكر صفات الحاء نعم القاف فتاح سمان ايوه شدة الجهر بقي اثنان عندك استيلاء وقلقلة خالص الكاف الهامس استفال فتاح سمان شدة حاء عندك رضا ذكر آنفا الحاء الهمس شدة كيف شدة جهاد استفال سمان أخاوة ذكر الآن بقي واحد إبراهيم عندك فوزان عندك بقي واحد استفال وما zikir ndak kamil pakai wahid ndak fitah alhams arkhawa istifal fitah ma'a al-ismal walha ayo kayo jar hamus ya shidda naam alhamas arrafawa istifal fitah al-ismal naam walhamzah الجار الشدة نعم عندك خاء كيف الجهر عندك الهمس الأخاوة ايش خا هكذا خا هكذا صح عندك ايش ها استيلاء الهمس استيلاء ها الخاوة اسمان ها جواهد كل شيء خمس صفات كمل ذكرت بعد اسمان ذكر عيد عيد ها خوا استفال استفال استيلا نعم مراجعة اللام عندك نعم اللام عفا نعم الإذلاق فرّا من لب نعم فرّا من لب فرّا من لب نعم طيب نواصل لihat pada lam kemarin sudah kita sebutkan jangan sampai di idgham ketika bertemu dengan nun lam sukun setelahnya nun biasa nanti dibaca dengan idgham tidak dibaca tebal bila didahului oleh huruf istila sudah aidan harus dibaca tipis pula bila setelahnya huruf istila di setelahnya setelahnya huruf istila yang biasa tebal nanti kita baca sama-sama ghilzah mian ghilzah ghilzah ikhtalata soalnya tipis ikhtalata ikhtalata tafkhim nisbi sumia bi tafkhim nisbi karena sebelumnya kasrah ikhtalata ikhtalata jangan ikh pakai kasrah ikhtalata ikhtalata wal yatalattaf kemudian wal yatalattaf bismillahirrahmanirrahim wal yatalattaf Waliyatalattaf. Waliyatalattaf. Jami'an. Waliyatalattaf. Ayo, tanya jadi tebal. Jangan sampai jadi tipis. Waliyatalattaf. Waliyatalattaf. Lasallatahum. Lasallatahum. Sultan. Sultan. Al-Qamar. Al-Qamar. Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif. وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. Biasa ini وهو اللطيف. وهو اللطيف الخبير. Wahuwa al-latif al-khabir. Baca roknya, melihat al-khabir. Al-khabir. Tetap meringis saja, biar jangan. Al-khabir. Al-khabir. Nah, setelahnya lafzul jalalah. Nah, harus tipis pula. Kalau setelahnya lafzul jalalah, lamnya tipis. وعلى الله يعني وعلى الله المراد هنا لام yang pertama وعلى jangan sampai وعلى الله jadi الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعني وعلى الله فليتوكل banyak lam di situ. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Amin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ah, jangan sampai timbul kokolah idon. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Amin. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Tidak boleh pula berkokolah bila disukun. Miwal. Miwal. Jangan sampai miwal. Nah. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Nah, kama fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Banyak di sana para khutaba di Yaman. Ada seorang khatib yang masyhur, nah. Dan banyak diundang ke sana kemari. Tapi banyak kolkolahnya. Bahkan dalam satu muhadarah lebih dari 200 kolkolah. Nah. Di hampir semuanya dibikin kolkolah. Setiap terakhir hatta hamzah hatta yang bukan kolkolah dibaca kolkolah. Kemudian diingatkan. Tadi kalau pas semangat semangat muhadarah lagi nadanya tinggi lupa lagi. Nah, lupa lagi tetap dibikin kolkolah lagi. Nah, sekarang sudah dijuluki syekh di sana. Ilmunya juga banyak. Nah, kemudian adiknya sendiri adalah pengajar tajwid. Nah, adiknya sendiri pengajar tajwid di sana. Jadi sering diingatkan oleh adiknya sendiri. Akan ketemu insyaallah. Cepat ke sana, taib. Enggak usah banyak-banyak, 15 juta saja. Min zawal. Demian. Zawal. Min zawal. Wa ahallallah. Min. Wa ahallallah. Berbeda tipis berbeda di tasdid aidan. Wa ahallallah. Tidak boleh wa ahallallah. Demikian pada waladdallin. Tidak boleh waladdallin. jangan sampai dibaca tebal. Walaupun di tasydid, hanya menekan saja. Sehingga lebih menempel sedikit, lebih menekan sedikit lamnya ketika di tasydid. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Lihat pada haram baraknya ar-riba di dua-duanya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mian. Kelas tipis tidak boleh. Wa harramar riba. Tapi wa harramar riba. Asal tipis. Nah. Ghillan lilladzina amanu. Demikian. Ghillan lilladzina amanu. Ghillan lilladzina amanu. Lanjutkan. Ya, agak sulit. Idza hawada lisan mal adras. Nah. Ini agak sulit. Sehingga di sana banyak dikarang buku perbedaan antara dad, ad-dad dengan adz. Adz. Nah. Dha, dhi, du, bab. Demikian. Dha, dhi, du, bab. Dha, di, du, bab. Dha, di, du, bab. Ada tiga pengucapan ma'ruf dari dua-duanya, tepi lisan dua-duanya, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Paling mudah sebelah kiri, sulit sebelah kanan, paling sulit dua-duanya. Paham? Yang mudah sebelah kiri. Do, do. Sehingga di sini lebih menggelembung sedikit. Do daripada sini. Do, do. Atau sebelah kanan. Do, do, do, do. Atau dua-duanya. Do, do, do. Nah, dua-duanya. Ini tiga kaifiyah. Jiah yusra asal wajiah yumna sa'ab wa min jihatain as'ab, lebih sulit. Eh, Syekh Fuad, bagaimana pengucapan bod? Ada tiga cara. Eh, sebelah kiri. Terus keduanya. Anda ya Rafiq. Itu yang bagaimana? Yang sebelah kiri. Yang bagaimana itu berarti? Enggak usah praktek, yang bagaimana? Hah? Yang bagaimana sebelah kiri? Mahi. Saya sebutkan berkali-kali. Endang, Fedos. Hah? Yang paling mudah. Nah, yang kanan agak sulit. Hah. Dua-duanya sulit. Paling sulit. Kalau agak ditambahi paling. Nah, agak. Ini tiga cara pengucapan. Nah, adabul hadis. Ana afsah harf ad-dad fi harf ad-dad hadisun mawdu'. Nah, ini yang dipakai oleh orang nasi uduk. Nah, banyak ya, selalu dikumandangkan ini. Di ana afsah min fi harf ad-dad, saya yang paling fasih dalam pengucapan apa? Huruf ad-dad hadisun mawdu'. Nah, dan di sana ada tazkiyah kepada Abdullah ibn Mas'ud, man arada ay yaqra' al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala ibn ummi abd. Nah, ayun tazkiyah ala haulai as-sahabah. Naam, Ubay bin Ka'ab, Salim, Hudzaifah. Naam, al-akharin. Ayun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara. Naam, la amara ma'a amara Abu Bakar ay yusalli bin nas. Naam. Ma anna al-imamah aqra'uhum li kitabillah. Aqra'. Naam, aqra'uhum li kitabillah. Yastahiq al-imamah. Baik, kita ucapkan sekarang dha, dhi, dhu, dad. Demikian. Dha, dhi, dhu, dad. Dad. Dab. Dab. Jangan sampai dilepas. Kalau dilepas timbul kokolah. Dab. Dab. Dab. Dab. Jangan bob. Banyak tipis. Dab. Dab. Min fadli. Min fadli. Nah, jangan sampai timbul kokolah. Fil ard. Fil ard. Ada istitalah. Fil ard. Fil ard. Kita lihat pada ad-dad halaman 62 punya 6 sifat jar, khawah, istila, wa itbaq, wa ismat, wa istitalah. 6 sifat. Al-jahr dha, kemudian ar-khawah antara ar-khawah berarti apa? Melepas suara, kemudian istilah tebal, wa tebak selalu. Kalau tebak, pokoknya kalau ada tebak itu selalu dibaca tebal, baik itu dhammah, kasrah, fathah, selalu tebal. Huruf tebak yang 4, sa, dha, ta, dha, selalu tebal dan termasuk huruf itbaq. Kemudian ismat tidak terlalu cepat, istitalah. Nah, istitalah ini agak sulit. Ya, agak sulit kalau pengucapan istitalah. Nah, harus beda antara dhad dengan dha. Nah, prakteknya ini. Alladzi anqadha dhahrak. Demikian. Alladzi anqadha dhahrak. Biasa aja pada ang, tidak usah ang, tidak usah begitu. Anqadha dhahrak. Demikian. Allahu Akbar. Dengan za, za, wa dha, dha. Nah. Allazi anqadha dhahrak. Demikian. Allazi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Sebelah sini. Tidak usah tutup ya bibirnya. Ang, tidak usah ang. Bedakan antara hal-hal. Ang, tebal sudah. Ang, ko, ang, ko, doloh, rok. Mian. Dadan walidabna minal mudni madidan danidah. Bian. ويوم يعض الظالم على يديه مين؟ ويوم يعض الظالم على يديه. طيب ويوم يعض الظالم مين؟ ويوم يعض الظالم. طب يعض الظالم من عندك؟ الظالم الظالم نعم يوم ويوم ويوم يعذب الظالم. Jangan gelembung dua-duanya, yang kedua enggak gelembung. Al-zalim al-zalim. Ulang. ويوم يعذب الظالم نعم ya Abdullah. Ulangi ya Abdullah. Allah andak ya Abdullah. Naam Allah ni andak ya Abdullah. Ulangi ya Abdullah. Enggak usah keluar lidahnya. Lidahnya enggak usah keluar. Naam, jadi tidak keluar lidahnya. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ مِنْ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عندك وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ الظَّالِمُ الظَّالِمُ عندك وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عندك وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ ها ايش بدانya ض يَعَضُّ الظَّالِمُ ويوم يعض الظالم الظالم لك ويوم يعض الظالم ها تبع دوانيا الظالم ويوم يعض الظالم ماشي ها انا عبد الهادي ويوم يعض الظالم ها enggak ada bedanya juga يعض الظالم عندك يوم يعض الظالم ها ada zanya ada zanya enggak boleh يوم يعض الظالم الظالم جميعاً الظالم الظالم الظالم كان سمي الظالم الظالم العظيم العظيم عظيما عظيما kalau nanti azima keliru azima keliru awi wi dak sekali lagi az-zalim dak ulang ya abdul zalim dibuka dibuka jangan di ditutup jangan ditutup hey, kurang dibuka nah, mulutnya dibuka sedikit dak az-zalim mau praktek enggak cukup waktunya nah. Dak ya ya Abdul Zalim ya Abdul Zalim tidak usah pakai apa enggak usah takut langsung mengucapkan wa yauma tidak usah wa latihan thayyib biasa aja wa yauma nah, nanti kalau jadi ustaz nanti ditirukan nanti. Nah, tidak usah. Nah, takut. عندك bedakan wa yauma ya'addu dhalim yan wa yauma ya'addu dhalim alladhi anqadha dhahrak yan alladhi tes di sini, dites di sini. Batasan yang sulit bedakan di sini. Baik, berikutnya. Tidak boleh diitgham bila setelahnya ta. Seperti famanidur ghayra ba. Demikian. Famanidur ghayra ba. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ أمين فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ نعم banyak قراءه سنه banyak قراءه ala famanit turra ala famanut turra ala famanut tirra nah famanut turra kala hamzah kisa ya khalaf ibn amir ibn kathir aydan kiraah warsh nah hamzah kisa khalaf warsh ibn amir aydan kiraah ibn kathir wa famanut tirra kala abi ja'far dan lainnya famanid turra karena huruf ketiga dhammah sehingga didhammahkan. Jika nanti ada yang membaca famanud turra kesalahannya apa ini Taufik besar apa kecil? Famanitturra dibaca famanuttirra. Besar apa kecil? Nabi Umar. Kenapa? Kira'ah siapa? Kira'ah Abi Ja'far. Karena ada kira'ah Abi Ja'far. Walaupun secara zahir nampak pergantian syakl dengan syakl, ya enggak? Akan tapi karena ada kira'ah di sana sehingga dinamakan dengan khata khafi. Khata' jali tidak selamanya merubah arti. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak merubah arti. Ya enggak? Nah. Alhamdi tidak merubah arti. Nah. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana hukum kesalahan Al-Fatihah, kesalahan jali, harus dipikir dulu merubah arti apa enggak. Kalau merubah arti, nah ini banyak ahli ilmu mengatakan tidak sah sholatnya. Seperti siapa? Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Taimiyah, jumhur qurra, am aidan najnah daimah. Ya, tergantung karena ada kesalahan-kesalahan zahir atau kesalahan yang tidak merubah arti. Baik, waktunya habis. Kita langsung.